bukan gitar, namun tetap sepi. Ku coba bertanya di hati, apakah gerangan ini yang sedang terjadi? Bayangan saat kita berdoa, berbagi perasaan yang ada, haruslah kita